السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih dalam pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Iftisarul Muqni' Lili Hajjawi, yang sampai pada bab Al-Ariyah, yaitu meminjamkan barang dan dikembalikan barang dengan fisik yang sama, manfaatnya dibenarkan diambil oleh si penerima pinjaman. Dan pada perkataan mu'allif, wala ujrata liman a'ara. Taqra' Syekh. Ya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wala ujrata liman a'ara ha'itan hatta yasquta. Dan musta'ir atau yang meminjam tidak menanggung pembiayaan, atau bagi siapa yang meminjam tembok atau dinding sampai rubuh atau runtuh temboknya. Wala ujrata liman a'ara ha'itan hatta yasquta, dan tidak ada imbalan atau upah bagi orang yang meminjamkan dinding sampai dinding itu rubuh. Umpamanya tetangga Anda membatasi tanah Anda dengan dia dengan dibangunnya dinding di tanah dia. Ya, berarti ini dinding di tanah dia dan milik dia, dia yang bangun. Lalu Anda ingin letakkan kayu atau jemuran atau apa yang berguna bagi Anda, Anda izin untuk meletakkan kayu atau besi atau apa di atas dindingnya tadi. Ini izin namanya ariyah, artinya Anda mendapat manfaat dari itu dan tanpa imbalan. Ya, sampai dinding itu rubuh, maka karena akad ariyah tentu tidak bisa si pemilik dinding meminta upah atau meminta imbalan jasa si tetangganya meletakkan sesuatu di atas dinding tadi. Ya. Tapi kalau la qadarullah dinding itu kemudian lapuk atau batunya apa namanya jatuh dindingnya, selesai akad ariyahnya, kemudian dibangun kembali oleh si tetangga yang pemilik dinding tadi, pagar tadi. Sekarang Anda ingin meletakkan kembali, tidak bisa, harus izin kembali. Kalau si tetangga yang punya dinding tadi mengatakan sekarang tidak bisa lagi ariyah, bayar karena ijarah, itu boleh. Tapi kalau tadi dia akad ariyah kan sifatnya tidak mengikat, akadnya jaiz, kapan saja si pemilik barang boleh menarik barangnya kecuali memudaratkan kepada si peminjam. Ya, dia pasang di atasnya jemuran atau dipasangnya kayu atau besi bajaringan di atas dinding tetangganya tadi. Ya, sekarang tetangganya mengatakan, saya sudah sebulan saya pinjamkan kamu itu gratis, tapi mulai bulan ini sampai ke depannya ini berbayar. Ini tidak bisa karena tadi akadnya adalah ariyah. Ya, kecuali yang ini rubuh kemudian dibangun kembali, karena ini akan memudaratkan tetangganya tadi. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Hanbali, dan juga masuk dalam bab ini. Ya, seseorang meminjamkan tanah untuk dikelola, untuk ditanamnya sawah, dipinjamnya umpamanya, dilihat tanah nggak terpakai, lalu dia bilang, Pak, boleh saya tanam-tanam di atas tanah Bapak ini? Ya, oh silahkan, saya nggak pakai, mungkin bangun baru 2 atau 3 tahun ke depan insyaallah kalau udah ke lapangan. Ya. Lalu tentang Latani menggarap tanah tadi dan ditanamnya umpamanya singkong. Singkong bisa panen berapa bulan? 6 bulan umpamanya kan ya. 6 bulan. Baru 1 bulan kemudian pemilik tanah bilang, saya mau narik kembali tanah saya, mau saya bangun. Kalau sampai akhir nanti 6 bulan berarti ini sudah berjalan sebulan, kamu harus bayar 5 bulannya. Boleh kalau nyewa boleh. Tapi kalau enggak, ini saya mau bangun sekarang di atasnya. Ya. Ini dalam hal ini tidak boleh memberikan mudharat baik di awal dan sebagai balasan. Sekarang ini akan jadi mudharat. Kalau dicabutnya baru 1 bulan tentu tidak ada hasil apa-apa singkong tadi. Maka dalam hal ini si pemilik tanah wajib memberikan tenggang waktu sampai itu panen dan dia tidak boleh mengambil upah atas hal tersebut. Karena tadi sudah diizinkan dan atas itu kemudian si penggarap melakukannya. Wassalamualaikum. Nam qaima li rahimahullah wa la yuraddu in saqata illa bi izni. Dan peminjam tidak mengembalikan kayu pada dinding yang rubuh kecuali dengan izinnya. Tadi sampai dindingnya rubuh itu tidak bisa dia mengambil upah. Ya. Setelah rubuh berarti jaringan atau kayu yang dipasang di dinding tetangga tadi sudah jatuh. Dan tetangga bangun kembali dindingnya. Ya, sekarang tetangga yang memiliki besi berjaringan tadi dan kayu tadi bisa narok tadi kan, kamu udah izinkan dari awal. Tidak, ini butuh izin baru. Terima kasih. Wa tazban al-ariyatu bi qimatiha yawma talifat. Dan peminjam menanggung pinjaman dengan nilai pinjaman tersebut pada hari talifat, pinjaman tersebut rusak atau hilang. Walau syaratan nafi dhamaniha, dhamaniha. Walau syarata, dan apabila dia mensyaratkan sekalipun nafi dhamanuha, ketiadaan tanggungannya. Wa alaihi yakfi. وتضمن الآلية بقيمتها يوم تلفت. مؤلف menjelaskan dan barang yang dipinjam tadi itu bagi peminjam akadnya ada barangnya itu daman jamin walaupun rusak tanpa kesengajaan. Walaupun hilang tanpa kesengajaan, dia pinjam motor tetangganya dan kemudian setelah dia pakai dia masukkan ke dalam rumahnya dan rumah dikunci. Kebenarannya dirampok oleh maling atau dihancuri oleh maling, masuk maling diambilnya terhilang. Ya, dan dia tidak lalai dalam menjaga kendaraan tadi, simpannya dalam rumah dan dikunci rumah dengan kunci standar, dan pun motor tadi dikunci dengan kunci standar segala macam, tapi yang namanya musibah hilang. Dalam hal ini perkataan mu'alif dan mazhab Syafi'i dan ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i bahwa si peminjam wajib mengganti. Biqimatiha diganti dengan qimah yawma talifat, pada hari hilangnya, pada hari hilangnya. Ya, hilang umpamanya dia pinjam di awal Januari, di Februari hilang, di Maret si pemilik minta ganti rugi. Ya, berarti ada tiga harga. Di Januari mungkin harganya beda, di Februari beda, di Maret beda. harga yang mana yang dipakai adalah harga yang pantas di hari bulan Februari di saat hilang. Ya, dia mengganti dengan qimah, dengan nilai, bukan dengan motor, bukan dengan motor. Ya, ini perkataan mu'alif. Pada dasarnya sesuatu yang diakadkan terjamin, dijamin barangnya, itu biasanya para ulama mengungkapkan dengan kata bil badal. Dia menjamin bila hilang dia berikan gantinya. Badal tadi, kalau barangnya ada semisalnya, maka diganti dengan semisalnya. Ya, kalau motor ada semisalnya, kalau motor baru ada semisalnya, tapi kalau motor second ada semisalnya, mungkin susah. Apalagi kalau motornya ya kilometer, ada dua motor yang kilometernya sama setelah dipakai. Gak mungkin kan sama-sama 1125 kilometer setelah dipakai. Kemana mau anda cari motor yang 1125? Ya, belum lagi kalau ada modifikasi warna dan segala macam. Ya, kalau dalam iza ta'adzal al-mithl, bila semisalnya tidak ada, maka kembali ke nilai. Nilai repressor, ya, tanya ke ahlinya, ini berapa motor kilometer sekian, tahun sekian, warna sekian, kondisi begini. Dia ganti dengan uang. Tapi kalau barang baru, biasanya banyak semisalnya. Dia pinjam motor baru beli satu hari, terbaru satu pekan, ya, kan belum turun harganya itu. Ini banyak yang semisalnya. Ya, maka diganti dengan yang semisalnya, bukan diganti dengan kima. Dan seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa barang yang dipinjam, apakah yang meminjam wajib menanggung risiko walaupun dia tidak lalai? Kalau peminjam lalai, sepakat semua para ulama, dia wajib mengganti. Ya, karena akadnya amanah. Ketika dia lalai berarti dia tidak amanah, berdiam khianat, maka dia wajib mengganti. Ya, seperti dia pinjam motor tetangganya yang baru 5 hari beli, dan kebetulan tetangganya pun sudah tidak butuh, ya, mungkin keluar kota dia, daripada di rumahnya kalau tidak hilang, ya. Baik, dia dipinjam oleh tetangganya. Pinjam oleh tetangga, ternyata yang maling yang incarnya tahu sekarang posisinya di rumah tetangga yang satu, ya. Dan kebetulan yang minjam ini, tetangga yang minjam pulang sudah agak malam, terlalu lelah, kunci pagar lupa dikunci. Rumah mana dikunci, pagar tidak. Ini ada unsur kelalaian. Ya, kalau dalam hal ini semua mazhab para ulama mengatakan bahwa yang minjam wajib mengganti. Tapi bila yang minjam, tetangga yang minjam ini, kunci pagarnya dikunci dengan rapat, dan dua kuncinya, biasanya cuma satu. Kalian tahu ada motor baru tetangganya, ya, dikunci dua, ya, dan rumahnya juga dikunci dengan erat. Ya, semua tadabir al-waqiah, semua tindakan preventif dilakukan oleh dia. Mungkin dia pasang CCTV juga segala macam, demi motor baru tetangganya yang dipinjam. Tapi kabar Allah, motor diambil oleh maling, hilang. Ini khilaf para ulama, apakah yang minjam wajib mengganti atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali wajib. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak wajib. Tidak ada kewajiban dia untuk mengganti. Dalil dari mazhab Syafi'i dan Hambali, hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Sufyan bin Umayyah, bahwa dalam perang Hunain Rasulullah SAW meminjam beberapa baju besi kepada bapak dari Sufyan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah menerima pinjam barang tersebut, baju besi tersebut. Kemudian Rasulullah akan melakukan Hunain, telah melakukan kota Mekah. Maka kata yang meminjamkan baju besi tersebut, bapak dari Sufyan, Rasbun ya Muhammad, ini akad meminjamnya ngerampok gak? Ya, sekarang kan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya menaklukkan Mekah. Biasanya orang kuat biasanya semena-mena terhadap orang lemah. Ya, ya, negara daerah yang ditaklukkan ya semena-mena. Maka Rasulullah tadi minjam, tapi dia tahu sifatnya orang yang sedang di atas, sedang punya kekuatan itu suka menzalimi. Ya, sehingga diingatkan, apakah ini ngelampok, artinya kau tidak kembalikan lagi. Ngomongnya pinjam, tapi karena saya sudah dikalahkan kota Mekah, ya saya tidak berani minta ke kamu. Kata Rasulullah SAW, bal ariyatun mabmunah. Tapi kata Rasulullah, saya pinjam tapi saya jamin. Dan kepada Allah, setelah perang Hunain, beberapa baju besi yang dipinjam oleh Rasulullah hilang. Wa araba ayat manaha, Rasulullah SAW ingin membayar ganti kerugian yang hilang. Ya. Lalu alhamdulillah Bapak Yusufan mengatakan, ya Muhammad, ana al-yawm ila al-islami arab. Saya masuk Islam tak perlu diganti. Ya. Tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ya, akhlak manusia biasanya, karakter manusia ketika dia di atas sempurna kekuatan, tidak bakal itu digantinya. Dan itu terjadi di mana-mana, baik dalam bernegara, bermasyarakat, dalam keluarga juga. Kadang suami ya pinjam uang istri tak pernah kembali-kembali, katanya pinjam berarti tidak pernah diganti sama sekali. Atau sebaliknya, terkadang istri yang berkuasa pinjam katanya tak pernah diganti, atau pinjam nama suami atau pinjam nama istri, kemudian dianggap punya istri atau punya suami. Nah. Ya, itu kesifat manusia. Tetapi ketika Rasulullah SAW walaupun posisinya di atas, artinya tidak mungkin secara tabiat yang punya baju besi menuntut, tetapi Rasulullah siap menawarkan ganti. Saya ganti mau berapa, disepakati. Di sini Sofwan tahu bahwa ini Muhammad bukan manusia biasa, benar adalah utusan Allah Azza wa Jal. Kemudian dia mengatakan, saya masuk Islam. Ya, permasalahannya dalam ucapan Rasulullah, bal ariyatun mabmunah. Apakah kata mabmunah, pinjaman yang mabmun, pinjaman yang wajib diganti bila terjadi risiko apapun juga, sengaja tidak sengaja, apakah sifat ini kasyifah atau muqayyidah? Artinya kasyifah itu mesti ada, setiap pinjaman mesti harus diganti. Atau muqayyidah itu tambahan. Ya. Di sini khilaf para ulama tentang hal ini. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, saya ariyah yang saya ganti. Apakah seluruh ariyah harus diganti? Juga tidak. Ya, berbeda dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan bahwa ini sifatnya kasyifah. Hanafi dan Maliki sifatnya muqayyidah. Ya, artinya ini tambahan, tidak mesti melekat di dalam setiap pinjaman. Dan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah ini yang lebih akrab ila shawab, seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Taimiyah, yang beliau memiliki pendapat Syekh Muhammad Taimiyah juga dalam hal ini, karena ini akadnya akad amanah. Ya, akadnya amanah. Akad amanah selagi yang memegangnya tidak berkhianat, tidak lalai, tidak ceroboh dalam menggunakan amanah tadi, maka dia tidak menjamin apapun juga. Ya. Maka ini khilaf dalam perkara yang tergantung. Maka sebaiknya disepakati ini. Ketika Anda pinjam, tanyakan kepada pemilik barang tersebut, atau ketika Anda pinjamkan, sampaikan kepada yang peminjam. Kalau Anda khawatir umumnya barang elektronik yang gampang rusak, laptop ya, dan di situ banyak data-data Anda dan sangat penting bagi Anda, Anda mengatakan dan dia pun ingin pinjam, Anda mengatakan ini maaf, kekuatan saya ada di laptop ini ya, semua ilmu saya ada di laptop ini, banyak data di sini segala macam, silahkan pakai, saya ingin bantumu juga, silahkan pakai, kata dia untuk saya sudah rusak, saya ada butuh sangat penting, silahkan pakai, tapi mohon maaf kalau terjadi risiko apa-apa kamu harus tanggung jawab, harus kamu ganti. Ya, sebaiknya sampaikan hal seperti itu di awal sehingga keluar dari khilaf tadi. Allah Ta'ala ala. Cukup baik, jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan perincian terkait beberapa persyaratan atau penjelasan dalam permasalahan Aria. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan di line telepon 021 823 6543, dan secara khusus dalam Bapak Arya, secara umum Bapak Muamalah yang bisa antum tanyakan terkait dengan apa yang menjadi kemuskilan atau ketidakjelasan dalam perkara muamalah. Kita terima untuk telepon yang pertama di 021 823 6543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ibu Ani di Balikpapan. Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang pajak pertanian Ustaz. Apa Ibu? Gini, tentang apa? Gimana? Kurang jelas Ibu. Mau tanya tentang pajak pertanian Ustaz. Pajak atau zakat? Zakat. Maaf salah. Silakan. Itu kayak mana ya cara menghitungnya Ustaz? Terus misalnya kita kan baru tahu sekarang ini, baru tahu ini Ustaz. Kalau udah bertahun-tahun tuh enggak ngeluarin zakatnya tuh kayak mana? Sekarang kita udah enggak tahu lagi dapatnya berapa gitu waktu yang tahun-tahun lalu gitu. Nah, Ibu pertaniannya sawah menghasilkan padi. Sawah, kebun gitu. Kebunnya apa? Ini biasanya sih singkong itu kan biasanya ditanamin tahun dua kali gitu. Ya, singkong tidak ada zakat. Oh, enggak ada, cuman ini kayak padi-padian. Padi gitu. Iya, karena padi makanan pokok. Oh gitu. Ya. Kalau padi gimana itu Ustaz? Setahun kan tiga kali kita panen Ustaz gitu. Padi setahun tiga kali panen. Hasil panennya berapa kilo Bu? Enggak ton itu sih Ustaz ya, kadang itu bisa nyampe 2 ton, kadang segitu gitu. Minimal itu 1 ton minimal Ustaz. 1 ton sampai nisab Ibu. Oh gitu, itu kayak mana cara ngitungnya ya Ustaz ya? 1 ton, hasil berasnya 1 ton kan ya? Satu ton. Saya nggak tahu kalau berasnya itu berupa padi aja Ustaz. Ya. Kalau padi jadiin beras, jadi berapa jadinya? Berapa penyusutannya kira-kira? Oh gitu, dijadikan beras dulu gitu ya? Iya, karena yang dimakan orang beras bukan padi Ibu. Oh. Bukan padi, ayam. Oh gitu. Terus kayak mana ngitungnya tuh Ustaz? Ya, kalau sampai nisab, nisabnya sekitar 650 kilo. 650 kilo ya. Kalau ya, sampai segitu, maka ini airnya tidak berbayar kan ya, tidak beli air kan? Enggak. Ya. Ada hujan Ustaz. Ya. Maka yang dikeluarkan adalah al-usyur 10%. Kalau umpamanya 700 kilo, keluarkan 70 kilo berasnya. Oh, gitu. Pada saat panen tadi. Oh, pada saat panen itu kita gilingkan gitu Ustaz ya. Iya. Berapa dapatnya gitu ya. Asal di atas 600 kilo kena zakat. Ibu kelola sendiri atau dengan orang? Kelola sendiri sih Ustaz, cuman kalau kadang itu misalnya kewalahan, kalau kan enggak tentu dapatnya itu, misalnya kewalahan itu ya ngupahkan orang, kadang enggak gitu Ustaz. Upah orang itu dibayar dari tadinya atau dari uang? Uang bayar uang, Ustaz. Berarti Ibu berhutang kepada dia? Enggak, begitu selesai langsung dibayar gitu, Ustaz. Ya, berarti bukan berhutang, enggak dari depan kan ya? Iya. Kalau gitu, ketika panen, bayar dulu upah dia. Iya. Lihat hasil panennya, masih sampai nisab atau tidak. Oh, gitu. Kalau masih di atas nisab, dikali 10%. Oh, dan dikeluarkan jadi, beras tadi. Jadi ini yang berupa beras, terus dikeluarkan 10%-nya gitu, Ustaz, ya? Iya. Dan itu, untuk itu, tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Ibu tahu kan bahwa tadi itu ada zakatnya atau tidak sama sekali? Tidak tahu sama sekali, Ustaz. Baru ini saya tahu, makanya alhamdulillah bisa masuk ini gitu, Ustaz. Tidak tahu bahwa padi tidak ada zakatnya, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, Ustaz. Tidak ada di kampung-kampung itu, enggak ada orang yang berzakat padi? Enggak ada, bahkan yang dianggap kiai, istilahnya yang imam sholat, yang anu, itu pun yang biasa ceramah-ceramah di kampung saya, karena memang pelosok sekali, Ustaz. Ini enggak apa namanya, enggak ada. Saya setahu saya mereka enggak pernah keluarin zakat gitu, Ustaz. Artinya Ibu enggak tahu bahwa ada zakat beras, ya? Enggak tahu. Oh, tidak tahu. Semoga Ibu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi bertaubat aja, Ustaz, ya? Cukup bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Ustaz. Itu aja. Terima kasih banyak, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair pada jazakumullah khair Bu Ani, ya. Demikian jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat, ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Kita terima dan sapa kembali pendengar berikutnya. Halo. Silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dari Pak Iwan di Jakarta, Ustaz. Pak Iwan di Jakarta, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya kan pedagang, Ustaz. Jadi saya jualan barang ready stock, kadang-kadang juga via pesanan. Jadi suatu saat saya dapat orderan, contohnya seperti dapat 3 item. Ternyata yang 3 item itu, yang 2 harus dibikin. Custom barangnya gitu? Iya. Yang item ketiga, ternyata yang 3 ini ada saya punya teman stok. Itu barang juga barang dibikin? Enggak, kebetulan ada ready yang punya. Ya, tapi kan barangnya barang olahan atau barang yang memang dari alam sudah ada begitu. Oh, olahan, Ustaz, seperti baju. Terus. Ya, terus. Nah, jadi terjadi transaksi, saya bikin nota dengan 3 item ini dengan DP dari si pembeli. Terus. Kemudian DP-nya sekian persen itu saya bikin dengan konteksi-konteksi ini sudah kenal sama saya, sudah ada MOU lah, sudah lama kita kerjasama dalam segi kalau ada orderan seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, boleh nggak itu DP saya ambil, kemudian saya order barangnya dengan teman yang biasa saya sudah kerjasama, 2 item itu dan 1 item itu saya persiapkan dari teman. Nah, barang tersebut sudah saya siapkan 3-3-nya, sudah selesai, saya telepon orangnya, Pak, barang sudah selesai. Kemudian orang itu melunaskan, saya kirim barangnya ke daerahnya. Nah, itu apa, yang mana yang dibolehkan, Ustaz? Sekolah, Ustaz. Alhamdulillah, semuanya boleh, karena ini ketiga-tiganya istisna. Yang 2 memang Anda buatkan dulu. Yang 1 memang sudah jadi dibuatkan. Ya, ngapain Anda buat lagi yang baru? Jelas, dan akad istisna, ya, tidak yang mesti harus lunas di awal. Yang pesanan yang ketiga, semuanya boleh. Anda namanya sesnak paralel, orang minta dibuatkan ke Anda, 2 Anda pesan dibuatkan lagi, yang satu memang sudah jadi dibuat. Anda akadkan ini boleh sudah. Alhamdulillah. Nah, Pak Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Iwan. Ya, atas pertanyaannya barakallahu fik dan demikian jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat dan kita berikan untuk penelpon yang ketiga. Kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Silakan kamu. Afwan Ustaz, ini pertanyaan teman. Begini kok Ustaz, ada seorang mendirikan arisan 50 ribu per bulan Ustaz. Nah, setelah ini di lot, maka apa? Yang pemulih, setelah ini di? Setelah kan setiap bulan di lot Ustaz. Lot itu apa, apa Ibu? Arisan barang Ustaz, arisan barang. Lot itu maksud arti kata lot itu apa? Ya. Setelah di lot kata Ibu tadi, apa itu lot? Di apa ya? Sampai keluar namanya Ustaz. Bagaimana apa namanya itu? Dikunci kali ya. Iya. Setelah diundi, diundi. Diundi ya, diundi. Kemudian baik, keluar namanya. Setelah keluar namanya Ustaz, 50 ribu per orang anggaplah begitu, maka yang didapat 500 ribu. Nah, ini yang mendirikan ini kerjasama dengan penjual pecah belah Ustaz. Nah, di situ yang penerima ini dia bebas memilih ambil apa saja di situ. Karena barang turun naik, ada kemungkinan yang menerima pertama dengan yang terakhir itu beda harga Ustaz. Bolehkah seperti itu Ustaz? Tapi barangnya sama. Tidak sama Ustaz, karena tergantung dari yang ikut arisan ini dia mau ambil apa. Boleh ambil panci, yang lain ambil wajan, atau yang lain ambil piring, begitu, tergantung kebutuhan mereka. Jadi tidak ditentukan barangnya. Berarti bisa jadi dapat dia gelas, nanti dia bayar pakai piring. Maksudnya kan yang pertama bisa jadi dapatnya gelas, yang kedua inginnya piring, yang ketiga umumnya inginnya panci, yang keempat wajan dan seterusnya. Iya. Sudah jelas, paham saya maksudnya Ibu. Akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Syarat pinjam-minjam, bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Syarat pinjam-minjam tidak boleh dikembalikan, disyaratkan di awalnya ada manfaat. Ya. Kalau dipinjamnya adalah umpamanya barangnya X, dipinjamnya adalah uang. Uang kan juga adalah barang. Dengan serial number tertentu, dengan nomor seri tertentu. Kemudian dikembalikannya dengan uang senilai itu tanpa ada pertambahan dan tidak disyaratkan pertambahan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dipinjamnya panci, kewajiban dia adalah mengembalikan panci juga, walaupun panci tadi berbeda, bukan panci yang dipinjamnya yang dikembalikannya, tapi panci yang senilai itu. Tidak boleh dia mengatakan dipinjamkannya panci merek X, kemudian dia bilang nanti kalau kamu kembalikan panci merek Y atau merek yang lain yang harganya lebih mahal, ya enggak, saya panci ini sekalian, saya enggak mau ke panci itu lagi, kamu harus panci ini, berarti tukar menukar, ya ini namanya kan kol, ya maka tidak boleh menahan manfaat dari hal ini kalau disyaratkan. Maka kalau katakan kepada teman Anda ini mengandung syubhat, bisa jadi akadnya adalah mengandung unsur riba tadi, karena yang dipinjam dengan yang dikembalikan tidak sama, ya. Maka sebaiknya dari awal arisan itu akad yang bagus, maka jangan kebagusan tadi menjadikan dia melanggar ketentuan Allah. Kalau akadnya adalah uang dikembalikan, yang dapat ketika diundi dapat seseorang terima uangnya umpamanya 5 juta, nanti juga 5 juta, nanti juga 5 juta, tidak ada pertambahan. Ada umpamanya 10 orang masing-masing 500 ribu, ketika diundi dapat masing-masing 5 juta, dia ketika dia dapat pertama berarti dia minjam 4.500.000 kepada 9 orang. Yang nanti dibayarnya dedik lagi dengan 500.000 per bulan, tidak ada pertambahan. Ya. Tapi kalau dia pinjam panci X dibayar dengan piring, bisa jadi ada pertambahan. Jelas? Iya. Oke, ini ada syubhat riba. Iya, biasanya kalau harganya lebih mahal diambil, Ustaz, maka si penerima ini menambah uang dari hal yang diterima itu, Ustaz. Biasanya kalau umpamanya yang harga yang kedua ini harganya 550, maka kan lebih 50.000, Ustaz. Dia menambah 50.000 ini sehingga seharga 500 semua yang dia terima per orangnya itu. Cuma barangnya beda-beda. Kemudian berarti tidak boleh. Ini berarti jual beli nanti, ini berarti jual beli. Tukar, iya, menukar, tukar panci dengan gelas. Ternyata lebih mahal umpamanya panci, berarti gelas pakai uang. Gelas tambah uang ditukar dengan panci. Kalau jual beli di awal harus jelas Anda mau menukar apa dengan apa. Kalau ini kan tidak jelas. Iya, tidak jelas, Ustaz. Tidak jelas, di awalnya enggak jelas. Bisa jadi gelas ditukar dengan panci, bisa panci ditukar dengan wajan, wajan bisa ditukar dengan baki dan seterusnya. Oh, iya. Ketika tidak jelas dari awal akad jual belinya, wallah taala alam, ini bisa mengandung gharar. Oh, iya, Ustaz. Yang lebih aman, uang lebih aman. Nah. Oh, tapi iya, yang lebih paling aman lagi emas. Nah. Masing-masing setiap, karena uang inflasi. Ya, apalagi kalau yang pesertanya banyak, kalau cuma 10 berarti 10 bulan. Nah. Kalau umpamanya 100 bulan. Per sebulan inflasinya besar. Dalam kuartal 6 bulan aja inflasi bisa 7%. Nah. Maka sebaiknya emas. Masing-masing bawa 1 gram. Kalau pesertanya 100 dapat 100 gram. Masyaallah. Dan apa? Lindung nilainya bagus. Walaupun nanti Anda dapat terakhir setelah 100 bulan, ya, setelah hampir 9 tahun lebih, tetap 100 gram emas. Nah. Ya, walaupun harga emas naik, ya, Anda tidak dirugikan. Walaupun rupiah inflasi, Anda tidak dirugikan bila dalam bentuk seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh juga diserahkan rupiah. Karena rupiah dengan emas harus tunai, sedangkan ini tidak tunai. Maka sebaiknya kalau arisan emas, kan emas ada pecahan yang kecil, ada 1 gram, setengah gram malah ada. Ada 10 orang, ada 30 orang, ada 40 orang ikut. Ketika diundi, yang diserahkan adalah emas, emas, emas terkumpul 40, diserahkan kepada yang dapat, dapat undian. Nah. Wallahu'alam. Demikian, Umo? Ustaz, kadang diberi, dia diberi bonus 10%, bolehkah seperti itu, Ustaz? Kalau yang pendiri pendiri warisan biasanya begitu, dapat bonus dari anu itu 10%. Dia juga ikut arisan atau dia hanya di luar peserta? Oh, kurang tahu juga, Ustaz. Kalau kalau ikut enggak boleh, Ustaz. Kalau enggak ikut boleh. Kalau dia ikut berarti dia termasuk pihak yang minjam dan meminjamkan. Nah. Bila dia dapat kemudian jasa fee, Rasulullah tidak menghalalkan salafun wa bai'un, Rasulullah mengharamkan menggabungkan pinjaman dengan akad mu'awadat atau akad jual beli dan akad jasa. Oh, jasa kalau heran, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Umu yang ada di Sulawesi, barakallahu fik. Baik, kita masih terima pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan Arya atau pinjam, pinjaman, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Di dengan Abu Hasan di Sumatera Selatan, Ustaz. Baik, silakan Abu Hasan. Silakan. Pertanyaannya mengenai warisan, Ustaz. Fadol. Begini, Ustaz. orang tua anak sudah meninggal. Sebentar. Dua-duanya. Sebentar. Yang duluan meninggal siapa? Yang duluan meninggal ibu, Ustaz. Nama beliau siapa? Ibu Samsiah. Samsiah wafat tahun? Tahunnya bersamaan, Ustaz. Tahun 2020 ini. Bulan? Dengan bulannya bulan 11. Bu Samsiah bulan 11. Iya. Nah, baik. Dia dibagi satu-satu dulu akhirnya. Dan suami beliau siapa namanya? Muhammad. Muhammad wafat bulan? Bulan 3, Ustaz. Ramadan. Ramadan berarti bulan berapa? 2020 atau 2021 belum kan 2020? 2020, Ustaz. Yang bulan 11 siapa? Yang bulan 11 ibunya, Samsiah. Istrinya. Iya. 11 2019 atau 2020? 2020 masih, Ustaz. 2019, Ustaz. Lupa. Nama, Ustaz. Oke, saya. 2019. 2019 Samsiah. Iya. Bulan 3 2020 Pak Muhammad. Iya. Ya. Maka di sini yang dibagi warisan Bu Syamsiah dahulu. Pada saat Bu Syamsiah wafat, seluruh hartanya suaminya dapat, Pak Muhammad dapat. Ahli warisnya ada suami. Ya. Kemudian orang tua dari Bu Syamsiah, bapak dan ibunya masih hidup di waktu dia wafat. Sudah enggak ada, Ustaz. Sudah tidak ada. Sudah. Kemudian anak beliau berapa laki-laki, berapa perempuan? Anak laki-lakinya 4. Perempuannya juga 4, Ustaz. 4 anak laki, 4 anak perempuan. Ya, ini dibagi dulu ya, dari harta Bu Syamsiah tadi. Anak. Itu buat suaminya dapat 1/4. Kemudian bagi, berarti bagi 4, 1, 3. Sisa 3 ini dibagi anak laki-laki 4 kali 2, 8. Tambah 4, 12. Ya, 12 bisa dengan 3, 4, 16. Ya, 16. Bentar, enggak. 12 dikali 4, 4, 8 berarti kan ya? 8, iya. 4, 8. Suaminya Pak Muhammad mendapat 12 per 4, 8. Anak laki-laki masing-masing dapat 6 6 6 6 per 4 8. Anak perempuan masing-masing dapat 3 3 3 per 4 8. Kemudian pada bulan 3 tahun 2020 Pak Muhammad wafat. Beliau punya istri lagi, nikah lagi setelah istrinya wafat atau tidak? Ada, Ustaz. Hah? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Bapak ibu beliau masih hidup? Iya, semua sudah meninggal juga. Hanya anak laki-laki, anak perempuan? Iya, anak laki-lakinya 4, begitu juga perempuannya juga. Tidak, semuanya masih hidup, tidak ada yang wafat? Semuanya masih hidup. Ya. Kalau begitu, tidak perlu terlalu dua kali dibagi, cukup dibagi sekali saja. Semua harta Bu Samsiah dengan suaminya Pak Muhammad ini dibagi 12. 12? Ya. Dibagi 12. 8 tadi itu, Ustaz. Sebentar. Dia dibagi 12. Anak laki-laki 2 bagian. Masing-masing 2 bagian, 2/12, 2/12, 2/12 berarti 8. Anak perempuan 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 berarti 4. Berarti kan 12. Nah, Ustaz. Jelas. Tapi begini, Ustaz. Jelas, Ustaz. Tapi begini, Ustaz. Afwan, agak lama mungkin. Karena ada satu saudara atau sebagian saudara yang bisa dikatakan di waktu masih hidup orang tua tersebut, beliau ini kakak-kakak anak, beliau ini itu apa, memberikan istilahnya wakaf, memberikan nafkah kepada orang tua gitu. Jadi harta tersebut dituntutnya begitu, Ustaz. ingin dibagi, istilahnya begitu kan. Bilang tidak ingin dibagi, ingin berarti diambil. Yang berarti umpamanya dia dulu membantu bapaknya dengan beli motor. Sekarang motor masih ada, bapak sudah wafat, mau diambil oleh dia lagi. Dia bilang ke dia, Rasulullah mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana masal sawu. Rasulullah mengatakan orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Artinya anjing muntah, muntah anjing jelas sesuatu yang paling buruk. Kemudian si anjing tadi makan lagi muntahnya. Ya. Kalau Rasulullah mengumpamakan sesuatu sifatnya hakiki, berarti dia nanti jangan-jangan jadi anjing. Tentu Anda kan enggak mau keluarga Anda ada yang jadi anjing, dengan anjing makan muntah lagi. Ingatkan mereka akan ancaman Rasulullah terhadap orang demikian. Ya, sekarang sudah diberikan, sudah dihibahkan, kecuali akadnya dulu meminjamkan ke orang tua. Kalau dia mengatakan, ini motor pak, saya pinjamkan, bukan hibah, pakai oleh bapak, jelas, atau ibu umpamanya, bu, ini umpamanya perhiasan, kan cakep ibu, kalau udah tua pakai perhiasan, ya, tapi pinjam, saya pinjamkan, bukan untuk milik ibu. Nah itu kalau dia ambil, itu memang tidak akan dibagi waris. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan akhi. Barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga, dan semoga Allah berikan kemudahan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, diantara dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terkait dengan panitia kurban, kami biasa membeli hewan kurban yaitu sapi, dan biasanya pemilik atau penjual sapi memberikan semacam bingkisan atau hadiah, terkadang berupa uang tanpa ada akad terlebih dahulu, dan diberikan kepada kami selaku panitia. Bagaimanakah hukumnya mengambil atau menerima bingkisan dan hadiah dari penjual sapi tersebut? Jazakumullah khairan. Allahu barik fiik. Dalam akad ini berarti kan Anda wakil daripada orang-orang yang berkurban. Kecuali kalau Anda sendiri berkurban. Anda berkurban umpamanya dengan 2 ekor sapi. Anda beli ke peternak. Lalu peternak memberikan Anda umpamanya motor. Motor bekas gitu. Alhamdulillah, berarti ini diskon. Ya, boleh kalau Anda. Tapi kalau Anda wakil, ya, keuntungan dan risiko ditanggung oleh yang punya harta. Ya, bukan milik Anda pertambahannya. Sebagaimana dalam hadis Urwah al-Bariqi ketika Rasulullah mewakilkan kepada dia untuk membelikan seekor kambing kurban. Dengan Rasulullah menyerahkan uang 1 dinar, dan dia bisa membeli 2 kambing. Di tengah jalan dijualnya, ada yang beli dengan 1 dinar. Berarti dia bawa kepada Rasulullah 1 kambing 1 dinar. Ya, kalau dia cara berpikirnya Urwah sama dengan cara berpikir yang panitia kurban, bahkan kalau nyimu kambing doang, ini kambing 1 dinar buat saya, kan hadiah, kan ini kepintaran saya membeli dan menjual. Tidak, namanya akad wakalah, akad amanah. Karena akad amanah tadi, keuntungan dan risiko bukan dia yang menanggung. Ya, bukan dia yang menanggung, dikembalikannya. Kalau kemudian yang panitia tadi dia sampaikan kepada orang-orang yang berkurban bahwa ada hadiah. Ya, kalau hadiah itu berbentuk uang atau berbentuk potongan, dia kembalikan uang mereka. Ya, umumnya pertama diumumkan harga kambing, harga sapi 15 juta, ternyata diberikan amplop 2 juta hadiah. Nah, berarti kan harga cuma 13 juta. Nah, dikembalikan uang 2 juta lagi kepada orang-orang yang berkurban tadi. Jelas, yes. Tidak boleh diambil ini. Dan ini menjadi akad tidak amanah. Karena dampaknya kalau tidak amanah, bila mati Anda menanggung. Karena Anda berkhianat. Alal yadi ma'akhadat hadatu adiyaha. Tapi kalau akadnya amanah, Anda amanah. Dan sapi tadi Anda bawa dengan standar khusus. Aman. Pakai mobil truk atau pick up yang aman untuk seekor sapi tadi, cocok. La qadarallah, mobil terbalik, sapi mati atau menghilang, atau matilah. Kalau menghilang mungkin masih bisa dicari, anggap mati. Ya, Anda tidak mengganti sapi tadi selagi Anda amanah. Tapi bila Anda tidak amanah, rubah akadnya menjadi khianat, dan ketika ada khianat wajib menanggung risiko. Nah, saya jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya dari panitia kurban, ya, semoga bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat saya tinggal, RT dan jajarannya menerima jasa simpan uang bagi warganya dengan jasa simpanan 50.000, berapapun tabungannya. Dan tabungan ini bisa dipinjamkan oleh orang lainnya. Namun di akhir tahun semua uang bisa diambil. Bagaimana hukumnya? Yang minjamkan RT. Nah. Wallah ta'ala alam. Setahu saya ini melanggar aturan yang ada di negara. Karena mengkolek, mengumpulkan dana masyarakat, ini harus ada izin pihak yang berwenang. Ya, harus ada badannya. Di koperasi ada badannya itu. Ya. Kecuali Anda berjual beli. Jual beli memang negara kita tidak ketat mengaturnya. Boleh Anda menjual yang halal hasil pertanian Anda dan segala macam. Tapi kalau mengumpulkan dana masyarakat, karena ini dampaknya besar. Alhamdulillah kalau Anda amanah RT-nya, atau alhamdulillah tidak ada masalah orang yang minjam. Tapi ada yang minjam kemudian dia pindah ke daerah lain, kemudian enggak pernah ketemu lagi. Siapa yang menanggung kerugian? Ya, atau rumah RT yang nyimpan dana tadi dirampok atau dimaling, ya. Kalau qadarullah terjadi musibah, banjir atau kebakaran. Ya. Wallah ta'ala alam, sebaiknya membuat kegiatan seperti ini bermanfaat, betul bermanfaat. Tapi juga tidak baik untuk melanggar aturan yang ada. Kalau dibuat dengan badan seperti umpamanya koperasi, tidak ada masalah. Dengan syarat yang minjam tidak ada pertambahan. Karena pertambahan akan menjadi riba. Allah Nah, saya jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair, ya, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akad pinjaman, Ustaz, saya meminjam sejumlah barang dan qadarullah barang tersebut hilang, dan saya sudah berusaha untuk mencari yang semisalnya, Ustaz, akan tetapi sulit. Apakah boleh saya mengembalikan nilai barang tersebut dengan nominal uang? Jazakallah khair. Ya. Memang bila barang hilang dan barang yang tidak ada yang semisalnya, dinilai dengan harga barang tersebut pada saat hilang. Kalau ada appraiser, orang yang pihak jasa penilai publik yang bisa menyampaikan, lebih bagus. Kalau tidak, tinggal Anda sepakati dengan dia, dengan pemilik barang, diberikan dalam bentuk uang. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada seseorang yang menggadaikan sawahnya kepada saya, dan kemudian saya manfaatkan sawah tersebut untuk kemanfaatan keluarga, dan pengolahannya dilakukan oleh sepemilik sawah tersebut, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan hukumnya? Enggak paham saya. Tapi Anda gunakan, tapi manfaatnya si pemilik. Coba ulangi. Ada orang yang menggadaikan sawah kepada Berarti dia, saya ini meminjamkan uang kepada orang itu, orang itu menyerahkan sawahnya kepada yang memberikan pinjaman terus. Lalu saya manfaatkan hasil mana? Ini yang punya uang. Ya, memanfaatkan hasil. yang memberikan uang. Kemudian saya memanfaatkan hasil daripada gade sawah tersebut untuk keluarga, di mana pengelolaan dari sawah tersebut oleh pemilik sawahnya, Ustaz. Berarti yang minjam uang yang mengelola, yang punya sawah dia yang mengelola. Berarti dia bayar hasil panen sawah kepada yang punya uang. Ya, ini riba namanya. Kalau pinjamannya tetap nominal tidak berkurang, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka yang telah Anda terima uangnya adalah bagian dari pembayaran. Maaf, Anda terima berasnya hasil dari sawahnya, Anda nilai per hari Anda terima itu berapa, Anda potong utang piutang Anda sebesar dengan harga beras yang sudah Anda terima tadi. Kalau sudah sama besarnya, Anda katakan kepada dia, ya, sawah adalah milik kamu dan uang tidak perlu dibayar. Masya Allah, alhamdulillah jawabannya jelas. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membagi waris jika istri yang meninggal juga bekerja dan memiliki andil dalam harta, Ustaz? Apakah dipisah dulu bagian istri? Jazakallah khair. Ya, meninggal istri. Naam. Apakah dipisah dulu? Ya, kalau meninggal istri, yang dibagi tentu harta istri. Harta suami dia masih hidup, enggak mungkin dia dibagi, marahlah dia. Mana harta istri bisa ditentukan, ditelusuri bisa. Ya, pada dasarnya sesuatu yang atas nama milik dia, umpamanya rumah nama dia, mobil, motor nama dia, berarti harta dia. Kecuali suami mengatakan, enggak, itu beli pakai uang saya, pinjam nama saja. Berarti harus suami yang mendatangkan bukti. Ya, seperti emas perhiasan perempuan itu yakin milik istri. Uang yang ada di rekening istri berarti uang istri. Ya, atau hibah dari orang tua istri berarti milik istri. Seperti umpamanya tanah pakai namanya, nama sertifikatnya nama mertua atau bapak dari si istri ini, berarti ini enggak mungkin untuk suami. Umumnya milik istri ini. Inilah yang dibagi warisannya. Masyaallah. Atau istri juga ikut membantu cicilan rumah yang mereka beli. Hitung semuanya, pamannya rumah mereka beli dengan harga 100 juta dahulunya. Suami bayar DP bulan-bulan juga suami, tapi terkadang kondisi keuangan suami terganggu, istri yang bayarin. Udahlah mas, biar saya bayarin. Berapa istri bayarin, dihitung semuanya sampai 10 kali setiap bayar 1 juta berarti 10 juta. 10 juta dari 100 berarti 10%. Ketika istri ini wafat, 10% dari rumah ini dibagi waris. Bukan 100% yang dinilai rumah itu pada waktu istri wafat. Dulu 20 tahun yang lalu harganya dibeli 100 juta. Sekarang mungkin 1 miliar. Berarti 10%-nya adalah 100 juta. Maka kalau suami ingin menguasai rumah ini 100%, dia harus mengeluarkan 100 juta untuk dibagi waris. Dia pun dapat dari sini, kalau ada anak istri tadi, si suami dapat 1/4. Sisanya dapat untuk anak-anak, sisa 3/4 tadi. Kalau istri ada orang tua, orang tua juga dapat. Seperti itu. Baik, saya jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan dan penjelasan bagi Anda sekalian. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum kami terima kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah uang taspen itu menjadi warisan bagi ahli warisnya ketika ada suami yang meninggal, kemudian istri dan anak-anaknya, apakah saudara laki-laki dari suami mendapatkan bagian daripada uang taspen tersebut? Ustaz, jazakallah khair. Uang taspen adalah diambil dari gaji pegawai negeri dan ditambahkan sebagian oleh instansinya. Dan dikembangkan oleh pihak taspen dalam bentuk deposito di bank ribawi. Maka ketika orang itu wafat, ini kan berarti uang dia. Nah. Ya, uang dia, ribanya dikeluarkan, yang halalnya ribanya dan pertambahan deposito ada dikeluarkan, yang halalnya dibagi waris. Apakah saudara laki-laki dari suami dapat? Tergantung. Kalau suami ini ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki, saudara saudari perempuan dari suami tidak dapat. Tapi kalau tidak ada, dilihat lagi bapak dari suami masih hidup atau tidak. Nah. Kalau bapak dari suami masih hidup, ya, maka saudara laki-laki dari suami tidak dapat. Nah, di sini disebutkan ada dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, Ustaz. Berarti tidak dapat saudara laki-laki. Berarti saudara laki-lakinya tidak mendapat, Ustaz, ya? Iya. Baik, masyaallah. Demikian jazakumullah khair, demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat, barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya secara langsung, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Rahmat, Ustaz. Di mana Pak Rahmat? Saya di Jakarta. Silakan. Saya ada dua pertanyaan. Nah. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjual dengan istilahnya itu purchase with purchase? Jadi kita menjual satu barang harga murah, tapi dengan syarat si customer itu harus belanja dulu. Contohnya dia belanja harus 200.000, dia baru beli suatu barang harganya murah. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang pertama dengan harga normal atau harga dinaikkan? Yang dia belanja itu harga normal, Ustaz. Artinya ketika ada program ini, barang-barang yang dijual di toko itu dengan harga normal semuanya. Semua harga normal, Ustaz, enggak ada yang dinaikkan. Ya, boleh, enggak ada masalah. Berarti yang keduanya hadiah saja. Oh, hadiah baik. Sebahagian. Ya, kita kasih harga tetapi harga murah, tapi enggak boleh banyak-banyak. Contohnya cuma hanya satu biji setiap perbelanjaan 200.000 contohnya. Iya, namanya boleh. Yang ngasih hadiah kalau banyak-banyak dia enggak belanja lagi kan. Ya. Berarti boleh, Ustaz, ya? Boleh, Anda ngasih hadiah boleh. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ini, Ustaz. Jadi ada akad syirkah. Syirkah, kerjasama, apa maksudnya kerjasama? Kerjasama, betul, Ustaz. Syirkah bukan syirkah. Iya, syirkah. Nah. Kalau syirkah itu dari timur berarti. Padahal sih. Contohnya si A ini punya usaha perusahaan. Terus. Terus dia kekurangan modal. Terus. Terus dia ajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang. Jadi let's say dia kumpulkan uang 100 juta. Lalu uang tersebut dia usaha, dia gunakan untuk berdagang. Terus. Dalam berdagang ini, keuntungan selama berdagang itu dibagi dua. 50% untuk yang punya perusahaan, 50% buat yang menyetorkan modal. Terus kalau rugi juga sama, dibagi proporsional, tapi hanya dari perdagangan ya, dari uang yang dikumpul. Artinya yang punya perusahaan yang mengelola juga, kalau umpamanya tadi terkumpul modal 1 miliar. Ya. Qadarullah menjadi 500 juta. Ya. Rugi kan ya. Berarti yang pengelola punya perusahaan ini bayar 250 juta begitu? Nilai ininya, nilai yang tadi 100 juta berkurang jadi 50%, Ustaz. Sebentar, ini 1 miliar bukan 100 juta? Ya. Ya, 1 miliar kan ya, modal. Ya, dana yang terkumpul 1 miliar. 1 miliar. Ya. Qadarullah setelah 1 tahun diputar oleh si perusahaan, si A tadi, 1 miliar jadi 500 juta. Berarti kerugiannya ke 500 juta kan ya? Iya, Ustaz. Ditanggung 2 berarti si pihak perusahaan menanggung 250 juta. Begitu maksudnya? Pada di akhir periode itu uangnya yang dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta, Ustaz. Tadi katanya kerugian dibagi 2. Ya, artinya ini kan dia pakai satu periode, Ustaz. Jadi contohnya dia periodenya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun, uang yang 1 miliar ini udah berubah jadi berapa? Contohnya berubah jadi tinggal 500 juta. Terus. Makanya dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta lagi. Kalau untung jadi 2 miliar. Kalau untung 2 miliar, maka ya dikembalikan kepada pemodal itu dikali 2, Ustaz. Jadi berapa? Jadi 2 miliar. Jadi kan 50% tadi buat dia, tadi 50 jutanya buat ini buat pemodal gitu. 2 miliar berarti si pengelola dapat 0. Dapat 50%-nya, Ustaz. Sebentar lagi. Yang pertama ada jelas, yang kedua dalam kondisi tahun kedua distor lagi 1 miliar. Dan alhamdulillah setelah tahun ketiga menjadi 2 miliar. Ya. Berapa untuk investor? Lalu kata investor, saya mau enggak mau lagi lanjut di tahun keempat. Berapa untuk investor? Investor dapat 50% dari pertambahan, Ustaz. Nah, berarti dapat dia 1,5. Ya, betul. Boleh seperti ini. Oh, boleh, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fik. Masyaallah. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Kita terima satu penelpon terakhir, silakan di 0218236543. Ya, kita angkat dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Silakan. Mengenai titip ini, Ustaz, mengangonkan lembu. Si A punya lembu diangon kepada si B. Nah, dipelihara itu, oleh si B gitu. Ya, dipelihara oleh si B, Ustaz. Terus. Nah, pertanyaannya yang syar'i berapa, bagaimana itu pelaksanaan atau apanya? Bagi keuntungannya kepada si B ini, Ustaz. Baik. Si A punya sapi. Jantan betina, 2 jantan, 2 betina. Lalu empat betina, 1 jantan, Ustaz. Ya udah, itu kan contoh. 4 betina, 1 jantan, berarti 5 ya, ekor. Ya, 5 ya. Ekor. Ya. Bagaimana pembagian hasilnya? Ya, yang syar'i. Ya. Di luar yang saya sampaikan ini tidak syar'i. Yang ya. Syar'i adalah 5 ekor ini dinilai dengan rupiah. Anggap umpamanya hasil penilaian semuanya 50 juta. Iya. Ya. Setelah 1 tahun tidak ada anak sama sekali. Tapi ya, sapi ini kan naik harganya, beratnya bertambah. Ya, Ustaz. Bertambah harganya menjadi umpamanya 70 juta. Berarti ya, ada pertambahan 20 juta, 20 juta sub dibagi 2. 10 juta buat pengembala atau buat pemelihara, 10 juta buat pemilik sapi. Berarti pemilik sapi masih uang atau sapi yang senilai itu. Paham sampai di sini? Sampai sini paham dulu, saya lanjutkan kalau paham. Belum, Ustaz. Kok belum? Saya ulangi kalau begitu. Iya, Ustaz. Ya. Harus dinilai sapi ketika diserahkan dengan rupiah. Ya, jadi 50 juta. Ya, nanti setelah 1 tahun dinilai lagi. Ya. Bila ada pertambahan, pertambahan itu dibagi 2 dengan persentase yang disepakati dari awal. Kalau 50-50 berarti pertambahannya itu dibagi 50%, 50%. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Kalau ternyata alhamdulillah tahun depan beranak. Ya, Ustaz. Menjadi 3 anak, 4 induk, 1 jantan. Ya, Ustaz. Tetap dinilai semuanya. Anak berapa harganya? Dari 50 ya. Dengan ada anak umpamanya naik harganya ke 8 ekornya, yaitu 4 induk, 1 jantan, kemudian 3 anak, nilainya menjadi 80 juta umpamanya. Berarti ya. Kan pertambahannya 30 juta dibagi 2, 19 juta, 15 juta. Bukan anak pertama untuk pemilik anak kedua pengembala, bukan. Kemudian disepakati 15 juta tadi diserahkan apakah nilai sapi 1 ekor atau dua anak atau rupiah, tinggal disepakati antara si pengelola, pengembala dengan pemilik. Jelas? Oh, iya. Iya. Karena kalau yang biasa anak pertama untuk pemilik, anak kedua untuk pengembala, tidak ada anak, pengembala setahun berarti dapat apa? Dapat rugi. Padahal sapinya tidak rugi, sapinya sudah bertambah beratnya. Makanya harus dinilai dengan uang. Iya, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Allah barik fi. Kemudian tadi Ustaz, pertanyaan dari Bapak yang di Jakarta tadi mengenai harta warisan, Ustaz. Saya kok kurang jelas, Ustaz. Ah, pertanyaannya tadi saya lupa, yang mana? Yang anaknya 4, laki-laki 4 perempuan, sehingga pembagian harta 1 per 12 dan 2 per 12 Ustaz tadi, Ustaz. Oh gitu. Jadi seandainya anak harga... laki-laki itu dua bagian, kata Allah, lidzakari mislu hadzal unsayain. Ya, katakanlah jumlah aset tersebut 1 miliar, 1 miliar Ustaz. Dibagi 12. 1 miliar bagi 12 Ustaz. Ya. 80 juta kan ya? Ya. 80 juta berarti kurang lebih 83 juta Ustaz. 83 juta. Berarti laki-laki dapat 166 juta. Oh, jadi yang perempuan dapat 83 juta. Oh, jadi yang 83 juta ini tadi dibagi dikali 2 ya, Ustaz ya? Anak laki-laki kan 2 bagian. Iya, 2/2 besar, Ustaz. Iya. Oh, iya, Ustaz. Nah, makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Demikian Pak Mul, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi antum, barakallahu fik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Semoga bermanfaat bagi semua para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin kaum muslimat dalam mencari harta yang halal dan mendapatkan, mendistribusikan harta yang sesuai dengan keridhaan Allah, yang akan membantu kita dalam harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين